Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ammala allati linafil jins fa hiya allati yuradu biha nafyu jami'il jins ala sabili tansis wa ta'malu amala inna fatansibul isma wa tarfa'ul khabara bi syarti an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain ya wa yakuna ismuha muttasilan biha. Baik, barakallahu fikum. Ini pasal yang baru yang menasakh mubtada dan khabar, yaitu la yang diperuntukkan atau digunakan untuk menafikan jins ya, untuk menafikan jins ya. Kata musannif di sini rahimahullah taala, wa ammal la allati lina fil jins, adapun la yang untuk menafikan jins ya, fahiya allati yuradu biha nafyul jins, maka yang dimaksudkan dengannya ialah yang meniadakan ya, seluruh jenis dari isim la tadi ala sabili tansis ya, yaitu dengan menaskan penafian tadi, menetapkan penafian tadi. Wa ta'malu amala inna, dan dia beramal amal inna, artinya dia tansibul isma wa tarfa'ul khabar ya. Namun bisyarti, dengan syarat, ayyakuna ismuha wa khabaruha nakiratain ya, dengan syarat ya, isim dan khabarnya mesti berupa nakirah ya. Wa ayyakuna ismuha muttasilan biha, dan isimnya mesti bersambung dengan la, tidak boleh difasal, dipisah ya. Nanti kalau dipisah dia berubah lagi hukumnya ya, berubah lagi hukumnya, maka menjadi takror, mesti ada pengulangan ya, mesti ada pengulangan. Tapi bisa dipahami sampai sini ya. Nah sekarang kita bahas di sini, tafadhal dibaca di sini sampai di sini. Ramon. Amalah. Apa irobnya amalah? Kuantum sampai keliru, Rehmo. Apa irobnya? Maf'ul apa? Maf'ul apa? Maf'ul bi? Maf'ul bi? Bener enggak di situ Syudi irobnya maf'ul bi? Enggak bener. Berarti yang bener apa? Hah? Maf'ul apa? Maf'ul mutlak, ahsanta. Li'annal amilata amala inna, karena dia beramal amal inna. Terus inna bilhamli alaiha wa qawluhu inna fil jinsi ay sifatihi, ngikut ke sebelumnya kalau ada ay sifatihi wa hukmihi ay al-mahkumu bihi ay al-mahkumi bihi alaihi. Fa idza qulta la rajula bidani kana ma'nahu la kaynu la kaynu nata bi rajulin bidani fa hiya li nafi al kaynu nati allati hiya sifatu jinsi la annaha nafat al jinsi. Ngapain ditasydid nafat al-jinsa? Kalau di sukun, tak ni sukun, al sukun, gimana kaidahnya? Mana minal asli? Memangnya ada al di asal? Min asli berbuasa itu. Jangan baca itu, jangan sembarangan ya. Yang enggak ada diadadai. Enggak ada al ni kok dibikin ada? Enggak nyambung. Ada al, ada domir. Gimana ceritanya itu? Al aslihi. Baik, perhatikan di situ kaidah bacanya. Baik, ya. Qauluhu faslun ay fil kalam 'ala la. Pasal terkait pembahasan pada la al-amilah, al-amilati amala inna. La yang beramal amal inna. Ya, bil hamli 'alaiha, yaitu dengan membawa ke hukum inna. Qauluhu linafil jins, dia menafikan jins. Apa maksudnya ay sifatihi? Menafikan sifatnya dan hukumnya. sifatnya, ya, dan hukumnya, hukumnya tidak ada lagi. Al-mahkumi bihi, yang dihukumi dengannya. Alaih. Fa idza qulta, misalkan anda mengatakan la rajula fid dari, kana maknahu, maknanya adalah la kainunata li rajulin fid dari. Tidak ada kainunah, keberadaan bagi seorang pria di dalam rumah. Ya. Ini hukumnya enggak ada. Enggak ada sifatnya nih. Yang dihukumi enggak ada keberadaan pria. Fahiya linaf'il kainunati. Dia itu lah, ini hanya menafikan keberadaan. Keberadaan jenis dari isimnya tadi. Allati hiya sifatul jins. Ya, yang dia merupakan sifat jins. La annaha nafatil jins jinsa min asli. Bukan maknanya la nafiyah lil jins ini menafikan jenis dari asalnya. Ya demikian, bal huwa sabitun. Bahkan dia ya tetap ada yang namanya rajul ada, tapi enggak ada di dar, karena dinafikan di dar. Nah, baik. Terus berikutnya, Niko. Hah? Apa Niko? Ya khruju. Naibul fa'ilnya ayyu. Hah? Kok ayyu fa'dun? Setiap isim yang setelah ay itu mudah penilai. Bikhilafi al-amilati amala laisa. Nah, terus fa innaha wa inna fatil jinsa lakin al-sabil sabil ittihami wa zuhuri fa idha tun ikhar annaha ala salah satu aksani hadura afiyatun wahiyya Hah? Tahtasun. Kapan fi'il jadi tanwin niku? Hah? Kapan fi'il jadi tanwin? Wa tajzimuhu. Hasbullah, cukup. Dibaca-baca dulu enggak tadi Niko? Oh, yang belum murojaah enggak boleh ikut darus. Oh, yang enggak boleh, yang belum murojaah udah balik sakan, enggak boleh ikut darus. Ini peraturan terbaru. Oh, yang merasa belum siap udah enggak usah ikut dulu. Nah, yang seringnya remon nih begini. Nah, dan sampai remon ntar enggak pernah masuk kelas. Enggak bisa lagi kayak begitu sekarang. Ya, duduk di sini pasrah kayak gitu. Kayak si Paris tadi pagi. Enggak bisa kayak begitu. Ya. Paris murojaah tadi. Hah? Siapa yang enggak murojaah? Out. Yang enggak murojaah, yang belum baca, out. Keluar. Hanya menerima yang sudah siap belajar aja. Ya, yang belum siap udah di luar aja dulu. Enggak usah ikut. Baik. Biar antum bisa ya, serius ya, sebelum belajar antum baca, dipelajari, habis itu dimurojaah. Ini lebih kuat di memori. Timbang datang ke sini kosong enggak ngapa-ngapain. Enggak benar kayak begitu. Dimurojaah enggak. Mau enaknya aja, enak aja. Saya aja baca-baca dulu sebelum ngajar. Antum mau enak-enak aja enggak bisa kayak begitu. Ya, enggak murojaah, enggak apa-apa, udah enggak pantas jadi talib. Ya, pulang aja ke rumah kalau kayak gitu. Gak boleh ikut pelajaran. Sekala qawluhu ala sabili tansis. Qawluhu ala sabili tansis bihaitsu la yakhruju anhu fardun min afradihi. Ya. Yaitu di mana tidak keluar ya, satu bagian dari bagian-bagiannya tidak keluar. Ya, enggak ada di situ, misalkan dinafikan la rajula, berarti enggak ada yang, ya, enggak ada yang keluar, itu berarti semuanya kena rajul di situ yang dinafikan. Enggak ada yang keluar. Oh, ini ada kok rajulnya, tapi ini yang orang luar bukan orang sini. Dia ada di dar, enggak ada. Itu dinafikan semuanya. Ya. La yakhruju anhu fardu, ya, fardu yang fardun, satu individu rajul min afradihi, dari semua individu rajul. Enggak ada yang keluar dari penafian ini. Artinya semua masuk dalam lingkup penafian. Ya. La rajula fid dari ay la yujadu fid dari ayu fardin min afradi hadal jins. Yaitu la yujadu, tidak didapati di dar individu, dari semua individu, ya, jenis ini, jenis rajul ini. Ya, bi khirafi al-amilati amala laisa, berbeda dengan la yang beramal amal laisa. Kalau la yang beramal amal laisa beda, fa innaha wa inna fatil jinsa, maka la yang beramal amal laisa walaupun dia menafikan jins, lakin ala sabilil ihtimal. Ya, namun ada kemungkinan aja, ya. Kemungkinan aja. Kalau la nafiyal jins, enggak ada kemungkinan lain kecuali enggak ada lagi semua itu jenis rajul didar. Ya. Nah, yang la beramal amal laisa itu ala sabil ihtimal wa zuhur, itu untuk menampakkan aja. Ya, menampakkan enggak ada rajul, ya. La rajulun qa'iman misalkan. La rajulun qa'iman, la rajulun fid dar. Ya, itu untuk menampakkan aja, ini enggak ada. Tapi ada ihtimal, ada kemungkinan ada. Tapi kalau la rajula fid dar, enggak ada lagi kemungkinan. Paham sini ya? Enggak ada lagi kemungkinan kecuali ya dinafikan semua jenisnya. Ya, barakallahu fiik. Ngerti sini? Ya. Ala sabili tansis, untuk menaskan ya. Ya. Hal ini mengecualikan la yang sesudahnya. Mengecualikan la ya, yang sesudahnya terdapat isim yang dirafakkan, yaitu la yang beramal amal laisa. Taibar kalafikum. Karena kalau yang la rajulun fidar itu bukan menaskan. Ya, bukan merupakan nas yang menafikan jenis. Ya. Taibarakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Faidatun. Nah, ini ada faedah. I'lam, ketahuilah anna la ala salasati aqsam. Ya, la itu ada 3 macam di sini. 3 jenis. Ya. Ada 3 jenis la di sini. Yang pertama, ini la nafiah di sini berarti ya. Ya. La itu ada 3, ahaduhuma nahiyatun, la nahiyah. Berarti ini ya yang masuk kepada fi'il mudhari, menjazmkan fi'il mudhari. La temannya lam. La nahiyah, jaznah. Nah. Ya, ini kalau sesama hamba, kalau kita kepada Allah kita mengatakan rabbana la tu'akhidna, berarti bukan la nahiyah, la apa namanya? La du'aiyah. Tak boleh bilang la nahiyah. Memangnya kita siapa mau melarang Allah mengazab kita? La tu'akhidna. Baik. Wa hiya takhtassu bil mudhari. Ini khusus hanya masuk ke fi'il mudhari. Wa tajzimuhu, dan la ini menjazmkan. La nahiyah ini menjazmkan fi'il mudhari. Contoh la tahzan, la nahiyah, la tu'akhidna, la du'aiyah. Ya. Wa tsani an takuna zaidatan. Ya. Yang berikutnya la yang dia adalah zaidah. Ya, zaidah aja dia. Wa hiya allati tadkhulu fil kalami. Yang dia masuk kepada sebuah kalam li mujarradi taqwiyatihi wa tawkidihi. Ya, hanya untuk menguatkan, menegaskan semata kalam tersebut. Fala ta'malu syai'an, enggak beramal sedikit pun. Ya, tidak beramal sedikit pun. Nah. Contoh li'alla ya'lama ahlul kitab, agar ahlul kitab mengetahui bukannya nafiun agar ahlul kitab tidak mengetahui, bukan demikian. Paham enggak sini? Ya. Ai liya'lama, itu maknanya itu. Liya'lama. Ya. Nilainya zaidah. Na'am barakallahu fikum. Asaniyah nafiyatun. Yang ketiga la nafiyah. Ya. La nafiyah. Wahia nau'an. Nah, kalau yang la nafiyah ada dua macam. Amilatun wa ghairu amilatin. Ada yang beramal dan yang tidak beramal. Ya. Ini belum dibaca. Siapa? Si Suyudi, sudah baca belum? Baca Suyudi. Hah? Yang mana yang belum dibaca? Salis kan? Ya, yang salis. As-salisu nafiyatun wa hiya naw'ani amilatun wa ghairu amilatin wal amilatu ismani amilatun amilatu amali laysa amilatun amala amilatu amala laysa amilatun amala laysa, jangan dijadiin mudhof, amilatun amala laysa wa tusamma la an-nafiyatu al-hijazu wa tusamma la an-nafiyata al-ijaziyata wa qad taqaddamat wa amilatu amilatun wa amilatun amala idna wa tusamma la an-nafiyata lil-jinsi wa la tabarru'atu tabri'ah wa la tabri'atu li tabri'ati al-mutakallimi. Oh, ini wala at-tabri'ata ma'tuf ke la nafiyah lil jins. La tabri'ata al-mutakallimi li tabri'ati, baru lamnya jarrah. Li tabri'ati al-mutakallimi, li tabri'ati al-mutakallimi wa tanzihihi al-jinsi anil khabari wala wa tanzihihi al-jinsa, maf'ul dari tanzih. Memangnya tanzihun. Nazzaha yunazzihu tanzihun. Oh, berarti benar. Mudah penilai. Wa tanzihi al-jinsi. Haknya ini anak pikir domir. Dua ya. Wa tanzihi al-jinsa berarti benar. Haknya. Oh iya, enggak kelihatan. Ya, itu hak ya. Saya pikir huruf ya. Wa tanzihi al-jinsa. Ya. Memangnya antum mau baca apa? Ini kan haknya dua. Wa tanzihi al-jinsi gitu. Mudah penilai. Ya terus haknya gimana? Mudah ilai sani gitu. Emangnya ada? ya. Paham ke sini? Terus. Wa tanzihi al-jinsa anil khabari. Wala al-mahmulata ala inna. Qawluhu fatansibul isma. Ay lafzan aw mahallan nahu la ulama la ulama imra'atin hadirun wa nahu la rajula qa'imun falau dakhalat ala ma'rifatin aw fasala bainaha wa baina ismiha fasilun wajaba ihmaluha wa taqraruha nahu la zaidun fid dari wa la akhru wa nahwu la fid dari rajulun wa la imra'atun. Baik. Ahsanta. Ya qala fad, dari mana? As-salis nafiyatun wa hiya naw'an, ya la nafiyah, berarti ada dua macam. Ghairul amilah, amilatun wa ghairul amilah. Yang beramal dan yang tidak beramal. Ya, kalau yang tidak beramal jelas ya. Semisal la yu'minun wala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Itu enggak beramal. Ya, enggak beramal kayak begitu. Baik. Nah, yang beramal sekarang kisman ada dua. Amilatun amala laisa wa tusamma lana fi al-hijaziyah. Ini yang temannya ma'in ya, yang sudah kita lewatin wa khattaqaddamat. Wa amilatun amala inna. Ini yang sekarang kita bahas, yang beramal amal inna. Wa tusamma la an-nafiyah bil jins. Ini dinamakan la nafiyah bil jins. Dan dinamakan juga bah la at-tabri'ata. La tabri'ah, la yang untuk melepaskan, membebaskan. Ya, maksudnya apa? Li tabri'atil mutakallimi wa tanzihi al-jinsa anil khabar. Yaitu ya, untuk membebaskan mutakallim, orang yang berbicara, dan dia membersihkannya dari jenis yang ada di isim, ya, dia membersihkan dari khabar. Jenis tersebut dia bersihkan dari khabar. Ya. Wala dan juga la al-mahmulah ala inna. Ini juga dinamakan dengan la al-mahmulata ala inna. Ya. Dan juga la yang mahmulah yang dibawa kepada amalan inna. Nah ini, baik barakallahu fikum. Sudah selesai ini, maka sekarang kita lanjut. Patan sibul ismah. Kalau yang lah beramal amal laisa itu enggak perlu kita bahas ya, selesai sudah. Maka dia menasabkan isim ai lafdhan au mahallan, baik menasabkan isim secara lafaz ya, benar-benar lafaznya jadi lafaz nasab, au mahallan atau mahalnya saja. Mahal. Ya. Contoh, la gulamam ra'atin hadirun. La gulamam ra'atin hadirun. Nah, ini mudhafun ilaih. Ya enggak? La gulama imra'atin hadirun. La gulama isim la. Ya. Mabni ala apa namanya? Dia bukan mabni, mu'rab. Ya, mansub ala al-fath. Wa mudhaf imra'atin mudhafun ilaih hadirun khabar. La rajula isim la mabni ala al-fath. Ya. Taib himali nasbin isim la qa'imun khabar. Kalau dah kholat ala ma'rifatin, nah sekarang kalau isim la yang masuk kepada ma'rifah, ya, ini akan diterangkan nanti sebenarnya. Awf fasola bainahuma wa bainasmiha fasilun, atau ada pemisah antara la dan isimnya, jadi enggak bersambung, ya, enggak bersambung kan di mata disebutkan wa ayakuna smuha mutasilan biha, ini syaratnya. Wajaba ihmaluha, maka wajib ihmal, tidak beramal. Ya, tidak beramal. Wa tikraruha, dan mesti diulang. Misal yang masuk kepada isim ma'rifat, la zaidun fiddar, dan mesti diulang. Wala amrun. Ya, wala amrun, atau masuk ke isim nakirah tapi difasal ya oleh khobarnya. La fiddari rajulun, itu kan enggak bersambung kan? Enggak bersambung, akhirnya tidak beramal. Rajulun menjadi apa? Menjadi apa di sini rajulun? Hah? Bisa mubtada, bisa juga isim. Isim la beramal amal laisa. Itu. Ya. La fiddari rajulun walam ra'atun. Nah, itu nanti pembahasannya ini nanti nih di matan berikutnya. Ya, di matan berikutnya ada. Baik barakallahu fiik. Qala fa in kana ismuha mudhafan. Ya. Au jika isimnya adalah mudhaf. Ya, mudhaf kayak tadi la gulama imra'atin hadiru. Au musyabbahan bil mudhaf, atau yang diserupai dengan mudhaf. Artinya isimnya isim nakirah bertanwin, dia isim sifat dan dia nanti ada maf'ul bihnya. Kalau enggak ada maf'ul bihnya enggak sempurna. Sama seperti mudhaf, mudhafun ilaih, menyempurnakan mudhaf. Ya enggak? Baik. Jadi kalau yang dimaksud dengan musyabbahan ya, musyabbahan bil mudhaf itu maksudnya adalah isim nakirah, dia isim nakirah. Ya, isim nakiro yang bersambung dengan kata yang menyempurnakan maknanya. Dia bersambung dengan kata yang menyempurnakan maknanya. Nah, yang menyempurnakan maknanya ini bukan mudhofun ilaih, tetapi ma'mul dari isim nakiroh tadi. Nah, isim nakiroh ini ya bisa isim sifat, ya. Jadi enggak mesti nanti yang bersambung dengannya itu enggak mesti maf'ul bih. Ya, bisa jadi naibul fa'il. Kalau maf'ul bih misalkan la tali'an jabalan, la dariban zaidan begitu. La dariban zaidan. Nah, ini berarti la tali'an jabalan, jabalan maf'ul bih. La dariban zaidan, zaidan berarti maf'ul bih. Dia isim nakirah. Ya, dia isim sifat, ya. Atau nanti makmulnya itu adalah naibul fa'il dia. Misalkan apa? La kariman abuhu. La kariman abuhu. Berarti apa? Bukan naibul fa'il. Berarti apa? Fa'ilnya. Ya. Atau sifat musyabahannya. La kariman abuhu hadirun. Nah sekarang yang naibul fa'il. Ya apa namanya? La madruban wajhuhu. La madruban. Madrub. Naibul fa'il. Apa? Isim maf'ul. Ya, dia butuh naibul fa'il. Wajuhuhu. Wajuhuhu berarti apa? Naibul fa'ilnya. La madruban wajuhuhu hadirun. Itu ya isi musyabbahan bilaisa. Jadi dia isim nakiroh. Isim nakiroh, isim sifat yang bersambung dengan kata yang menyempurnakan maknanya. Ya, seolah-olah yang menyempurnakan maknanya ini, makmulnya adalah mudhofun ilaih dia. Ya, sebagaimana mudhof tidak sempurna maknanya kecuali dengan hadirnya mudhofun ilaih. Makanya disebut musyabbahan bil mudhof. Ngerti sini? Nah, sekarang jika isimnya mudhof, mudhof kayak tadi, la gulam imra'atin atau musyabbahan bil mudhof kayak tadi. La dariban zaidan hadirun. Ya. Fa huwa mu'rabun. Maka kalau begitu mu'rab, enggak mabni lagi. Ya. Mansubun, mansub. Nah. Ya, bukan mabni alal fath lagi. Mansub. Nahu la sahiba ilmin mamkutun. Nah ini berarti dia yang apa? Hah? Yang mudhof. Tidak ada ahli ilmu yang tercela. La tali'an jabalan musyabbahan bil mudhof. Ya, tali'an jabalan maf'ul bih dari tali'an. Ya. Wal musyabbahu bil mudhof yang dimasuk dengan musyabbah bil mudhof ya adalah kata beliau huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Ya. Maka yang dimaksud dengan musyabbah bil mudhof adalah yaitu isim yang ittasala yang bersambung, yang berhubungan, memiliki hubungan ya dengan isim yang menyempurnakan maknanya. Kayak tadi contoh jabalan tadi. Ya. Pada contoh jabalan ini dia mempunyai hubungan dengan tali'an. Karena tidak akan sempurna makna tali'an kecuali dengan adanya jabalan ya jangan ada jabalan. Baik. Wa in kana ismuha mufradan. Nah sekarang apabila isimnya isim la ini berbentuk mufrad bunya ala ma yunsabu bihi walau kana mu'raban. Maka isimnya ini ya dimabnikan sesuai dengan keadaannya bila dia dinasabkan. Ya. Walaupun dia asalnya mu'rab. Ya, walaupun dia asalnya mu'rab. Wa na'ni bil mufrad. Jika ini kan paham, ini kan wa in kana ismuha mufradan. Jangan antum pahami mufrad itu Zaidun bukan. Ya, kalau pembahasan isim la dan mudhof dan munada yang dimaksud dengan mudhof itu apa? Nah. Malaysa. Malaysa mudhofan wala syabihan bil mudhof. Dia yang bukan mudhof dan juga bukan syabih bil mudhof. Dia bisa musanna, bisa jamak. Disebut mufrad selama dia bukan mudhof dan bukan pula syabihan bil mudhof. Walaupun dia musanna, walaupun dia jamak. Ngerti sini? Ini namanya mufrad. Ya. Baik. La rijala hadiruna. Itu rijala namanya mufrad. Ya, la rijala hadiruna. Walaupun bentuknya apa? Jamak. Bentuknya adalah jamak. Ya. Wa na'ni bil mufrad huna wa fi babil munada. Itu sama seperti babin nida. Malaysa mudhofan wala syabihan bil mudhof. Wa in kana musannan aw majmu'an, walaupun isim la tadi ya musanna atau jamak. Ya. Fa in kana mufradan, ah sekarang apabila isimnya mufrad, au jam'a taksirin atau jama' taksir, ya. Ya. Bunia maka dia dimabnikan alal fath. Mabni alal fath nahu. La rajula hadirun, la rijala hadiruna. Wa in kana musannan au jam'a mudzakkarin saliman. Nah, sekarang apabila isimnya isim la musanna atau jama' mudzakkar salim, bunia alal ya. Dimabnikan alal ya, karena ketika dia mansub, ya mansubnya alal ya, ya enggak? Ya, ra'aitu rajulain, begitu. Mujakir salim, ra'aitu al-muslimin. Ya. Kan begitu. Nah, alal ya. Jadi gimana? La rajulaini fiddar, wala qa'imina fisuq. Baik. Nah, ini udah gak berlaku nih, khabarnya mesti nakiroh. Ya, udah gak berlaku. Ya, yang berlaku khabarnya mesti nakiroh itu, yang mana? Ya, yang dia tadi, ya, malaysa mudofan wala syabihan bil mudof, yaitu yang dia seperti la rajula, yang dia seperti isim mufrad atau jamak taksir. Wa in kana jam'al muannasin saliman, nah sekarang jika isim la adalah jamak muannas salim, bunia alal kasri kasrati mabni alal kasri la muslimati, ya mabni jangan dikasih tanwin, la muslimati hadiratun. Hadiratun. Wa qad yubna 'ala al-fath. Nah, terkadang dia juga dimabnikan fathah. Berarti gimana? La muslimata hadiratun. Terkadang. Sudah ngerti sini? I'rabnya itu lihat ya, antum baca semua. Ya. Baca sendiri i'rabnya di bawah ada. Disediakan oleh musannif, gampang sekali, tinggal kita pelajari. Ya. Jadi i'rab nomor 2 misalkan. I'rab nomor 2. Ya, la rajula hadirun wa la rijala hadirun. La nafiyatun li jins rajulain ismuha mabni 'alal ya li annahu musanna fi mahalli nasbin wa fi dar jar majrur muta'alliq bi mahdhufin khabar. Ya, oh enggak, dia tetap nakirah. Nah, karena dia bukan khabar. Ya. Fisuk bukan khabar, dia muta'alliq, afwan, ana lupa. Ya, khabarnya tetap nakirah. Berarti gimana? La rajulaini kainani fiddar. Ya, ini sama seperti itu juga yang ma ba'dahu. Yang jamak mudzakkar salim. Illa annaka taqul, namun hanya saja Anda katakan li annahu jam'u mudzakkarin salimun. Ya. Wa taqulu fi taqdiril khabar al mahdhuf alladhi ta'allaqa bihi al jar wal majrur. La qa'imina kainun, dan sama kayak tadi. Lihat yang la muslimati hadiratun, la la nafiyatun jinsi, muslimati ismuha mabni alal kasr fi mahal nasbin hadiratun khabaruha. Atau boleh juga kita baca la muslimata hadiratun. Khusus di sini aja pakai fathah, jamak muannas salim. Saya barakallahu fik. Tadi di qiraah kita Fikri baca jamak muannas salim pakai fathah di mana? Sebagai isim la bukan? Kalau sebagai isim la benar, boleh, bukan di isim la. Ya enggak? Jadi enggak bisa ngeres. Taib, taib, taib, barakallahu fik. Nah, baca sekarang. Siapa yang belum lagi baca? Nah, Nugraha, Zaki, nah, sama itu. Ini udah, Arka. Zaki, Zaki, baca Zaki. Min. Lishabihi, jangan lishabihi. Ada al itu. Lishabihi. Lishabihi bimudofi. Fakulnya bismillah. Bismillah. Wahua ismu fa'ilin. Yang mengamal al-fi'li. Apa'il musyafirun. Ini jawatan takdirun. Wajabaran makhluk ini. Bismillah. min. Dan tadi man mulu. Hah? Hah? Mana jimatan? Wa huwa matta shala bihi syai'un man tamami, la min tamami, ya. Bukan man tamami. Min tamami. Ya, itu maksudnya. Ya, bukan man, min. Ya. Siapa yang punya matan mutamimah? Matan mutamimah yang matan aja. Itu di situ ada, lihat. Pasti min. Saya juga di buku saya man. Itu ajrumiyah. Hah? Hah? Ada matan mutamimah enggak siapa yang punya? Hah? Coba lihat Nugraha. Ya, kalau yang matan ada harokatnya. Ya, kalau man man sebagai apa? Min tamami makna, bukan man. Ya. Jangan terpengaruh sama harokat sini. Baik, terus ada ya. Udah terus, udah lengkap. Ada lanjut? La yatimu maknahu biduni dalika biduni dalika syai. Terus ta'allaqa bitali'an, itu mimbabil hikayah, udah ada harakatnya kok ngapain itu mimbabil hikayah, udah dia majrur bitali'an, udah baik. Nanggung itu wasyai'u al-muttasilu. Kahadal misali, itu kafnya jarrah. Marfu'an. Coba. Qala wa in kana ismuha mudhafan. Sekarang jika isimnya mudhaf. Ai ila nakiratin. In mudhaf kepada nakir. Kalau mudhaf kepada ma'rifah sudah selesai, enggak beramal sama sekali. Ya. Kan syaratnya isimnya mesti nakirah. Tadi kan sudah jelas di halaman berapa tuh? Halaman 219 yang atas. Fa inda khulat ala ma'rifatin aw fasala bainaha wa baina ismiha fasilun wajaba ihmaluha wa taqraruha. Nah, jadi mudhaf ini kepada isim nakirah. Ya, kayak tadi dicontoh. La sahiba, mudhafnya nakirah. Ilmin nakirah juga. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Mana lagi tadi? Kemudian, ya, jika isimnya mudhaf atau musyabbahan bin mudhaf atau yang disifatkan dengan mudhaf, ai fi ta'alluqihi, yaitu isim ini ada keterkaitannya bi syai'in, dengan sesuatu, yang sesuatu ini adalah maf'ul bih dia, ya, yang sesuatu ini seperti mudhafun ilaih dia, wa huwa, dan sesuatu ini min tamami ma'nahu, merupakan penyempurna maknanya. Kalau cuma la ta'li'an, ya udah jelas enggak ada maknanya. Kama sayati. Ya, kalau saya sih ya, memberikan definisi apa itu musyabbahan bil mudhaf, ya udah pakai bahasa yang kita pahami aja. Jadi isim nakirah, isim sifat nakirah yang bersambung dengan kata yang menyempurnakan maknanya. Nah, yang bersambung dengan yang menyempurnakan maknanya ini itu makmul dari dia. Apakah maf'ul bihnya, nah, fa'ilnya atau naibul fa'ilnya. Udah gitu aja. Ya. Kalau fa'ilnya kayak dicontoh la talian jabalan. Tali isim nakirah sifat fa'il beramal amal fi'il. Ya. Kalimatnya enggak sempurna kecuali dengan bersambung, yaitu dengan makmulnya jabalan maf'ul bih. Ya. Kalau kita enggak mesti maf'ul bih ya, pokoknya makmulnya naibul fa'il. Ya, la madruban wajhuhu hadirun. La madruban wajhuhu hadirun. Baik. La madruba. La madruban, tidak ada yang terpukul wajahnya hadir. Enggak ada orang yang hadir yang wajahnya terpukul. La kariman abuhu hadirun. Enggak ada yang bapaknya mulia hadir. Baik. Nah, kemudian itu kalau fa'il ya tadi. Wa qawlu nahu la sahiba ilmin mamkutun. Hadha misalun lil musannif. Ini contoh dari musannif, dari penulis Al-Mutamimah. Fa sahiba ismun ismullah wa huwa mudaf ila ilmin. Ya. Mamkutun khabaruha. Ya, ilmin itu dia juga nakirah. Ya, la tali ajabalan hadirun, hadza misalun lisyabih. Ya, hadza misalun lil mudhaf. Ini tadi bukan, ini contoh untuk mudhaf ya. Tadi saya nyebutnya apa? Penyusun. Saya bacanya musannif. Ya. Mudhaf ya. Kok kelihatannya kayak musannif. Ini contoh untuk mudhaf. La wa hadza misalun lisyabih. Ya. Ini contoh untuk yang syabih bil mudhaf, talian. Ya, talian ismula. Wa wasmu fa'ilin ya'malu amalan fi'li. Ya, isim fa'il beramal amal fi'il. Ya, ada beberapa isim, lima, yang beramal amal fi'il. Ya. Wa fa'iluhu, maka mana fa'il dari toli'an? Kan dia beramal amal fi'il. Ya, berarti mana fa'ilnya? Fa'ilnya domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Jabalan maf'ulun bihnya, ismil fa'il. Ya, karena dia ma'mul dari isim fa'il toli'an. Hadirun khobaru'a. Wa qawluhu mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Yaitu mana tadi? Mesti lengkap. Musabbah bil mudhaf wa huwa mattasala bihi syai'un, yaitu ya, yang dia memiliki hubungan ya, dengan sesuatu hal, yang sesuatu hal ini maf'ul ma'mulnya yang merupakan penyempurna maknanya. Ai syai'un yutammimu ma'nah, yaitu sesuatu yang ma'mulnya ini yang menyempurnakan makna al-musyabbah ya, bil mudhaf tadi, talian tadi, bihaitsu la yatimu ma'nahu biduni dzalika syai', ya, di mana tidak sempurna makna dari talian ini kecuali tanpa ada sesuatu yang hadir setelahnya tadi, makmulnya tadi. Kal misalil madhkuri, semisal contoh yang disebutkan ya, la talian jabalan fa inna jabalan, maka jabalan ta'allaqa bi talian, dia memiliki keterkaitan dengan talian. Dia jadi makmulnya. Bihaitsu la yatimu makna talian biduni. Di mana makna talian tidak sempurna kecuali tanpa dia, tanpa jabalan. Ya, kama annal mudhafa yata'allaqu bil mudhafi ilaih. Sebagaimana mudhaf berkaitan dengan mudhaf ilaih. Bihaitsu la yatimu maknahu biduni. Di mana makna mudhaf tidak sempurna tanpa adanya makna mudhafun ilaih. Wa syai'ul muttasil, dan sesuatu yang bersambung, yang memiliki hubungan, qad yakunu mansuban bih, terkadang dia mansub ya, kayak contoh tadi la talian jabalan mansub maf'ul bih ka hadzal misali, semisal contoh ini ya, contohnya la muhmilan darsahu faizun, tidak ada orang yang melalaikan pelajarannya, dia beruntung. Lihat, perhatikan darsahu, nah, ini kan ya maf'ul bihnya ya, dia yang muttasil dengan si isimlah ini mansub ya, karena dia maf'ul bih, atau juga terkadang dia marfu'an bihi, marfu ya, la hasanan wajhuhu, nah, wajhuhu jadi apa, sifat musyabbahah ya, dari hasanan marfu madmumun, madmumun khabarnya, atau juga bisa, atau naibul fa'il ya, marfu'nya itu bisa fa'il apa isim musyabbah apa namanya, atau juga fa'il la kariman abuhu begitu, hadirun, atau naibul fa'il kayak tadi la madruban wajhuhu hadirun, atau majruran bihi, atau majrur, la khairan min zaidin indana, berarti min zaidin ini gimana, ini jar majrur muta'alliq dengan khairan, jar majrur muta'alliq dengan khairan ya. Karena kalau cuma la khairan, khairan ini kan maknanya isim tafdil. Ya, maknanya akhyar. Khairun, syarrun itu maknanya Ya, bukan cuma baik, tapi juga bisa lebih baik. Maknanya juga lebih baik. Ya, khairun, ana khairun minhu. Maknanya apa? Kata iblis, ana khairun minhu. Ana akhyaru minhu. Kalau cuma isim tabdil, enggak ada jar majrurnya, enggak ada jar majrurnya. Ya, enggak sempurna maknanya. Ana khairun. Khairun dari apa? Minhu. Berarti minhu ma'mul dari khair. Ya, la khairan min Zaidin. Nah, indana khabarnya. Ya, jar majrur. Atau muta'alliq dengan khabarnya. La khairan min Zaidin kainun indana, begitu. Ya. Bisa dipahami sini? Ngerti ya? Terus siapa? Rapi. وإنما قال هنا وفي باب النداء لأن المفرد في باب الإعراب يقابله المثنى والمجموع. والمجموع فاعل يقابل. وفي باب العلم يقابله المركب. وفي باب المبتدأ والخبر يقابله الجملة وشبهها. وفي باب لا والنداء يقابله ما ذكره هنا. وقوله بني على الكسر أي استصحابا للأصل، بل كان القياس وجوب الكسر لكنه قد سمع منه على الفتح كما سيأتي بيانه. وقوله وقد يبني يبنى على الفتح أي نظرا للأصل في بناء المركبات، وهو الأولى للفرق الأولى، وهو الأولى للفرق بين حركته مؤربا وحركته مبنيا. قاله الفاكهي. ومما روي بالوجهين قول الشاعر لا سابغات ولا جأواء باسرة تقي المنون لدي استيفاء آجلي بكسر التاء وفتحها. وفتحها. نعم. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya. Dari mana Revi? Wa na'ni bil mufrad. Ya, yang kami maksudkan dengan mufrad di sini, kata beliau, ya, apa sih yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah ini yang antum paham. Ai fa innahu mana? Wa in kana musannan aw majmu'an ay fa innahu mufradun fi hadzal bab, itu mufrad di bab ini, itu ma laisa munafan wala syabihan bil mudhaf, bukan mufrad ya yang lawannya musanna atau jamak, bukan ya. Wa innama huna fi babi wa fi babin nida, itu yang dimaksud mufrad di sini itu ya, dan juga di bab nida itu malaysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf, li anna al mufrad fi bab al i'rab yuqabiluhu al musanna wal majmu'. Karena mufrad ya, kalau di pembahasan i'rab ya, lawannya kebalikannya ya adalah ya, musanna atau jamak. Nah, itu kalau di pembahasan mufrad. Baik, berikutnya kata beliau, wa inna ma qala huna fi bab nida ya sudah, di anna al mufrad fi bab al i'rab yuqabilu al musawwa wal majmu', wa fi bab al alam, bab al alam ya yuqabilu al murakkabu, karena ya, kalau yang dimaksud dengan alam berarti ma laisa murakkaban, kan begitu, yang bukan ditarkib ya, kalau di bab alam. Wa fi babil mubtada khabar yuqabiluhu, lawannya derajatnya apa? Kalau di bab ya, mubtada khabar lawannya adalah jumlah wa syibuhuha. Dan yang syibul jumlah. Kemudian mana lagi tadi? Wa fi babi wa fi babai, dan di dua bab la dan tidak yuqabiluhum adzakarallahu Musa. Yang lawan dari mufrad ialah yang disebutkan oleh Musadif, yaitu mudaf dan syabihan bil mudaf. Naam barakallahu fiik. Ya. Buni alal kasr. Apa ini buni alal kasr? Yang mana nih? Kok tiba-tiba buni alal kasr aja? Hah? Wa in kana jam'al muannatsin saliman buni al kasr. Oh, ini enggak dijelasin kalau dia musanna atau jamak. Buni alal ya. Ya, buni alal ya enggak disebutin la rajulain fid dar wa la qa'imin, itu. Ya, diulang aja di sini. Istishaban lil asl, ini mengikuti hukum asalnya. Ya. Bal kana al qiyasu wujubal kasr. Bahkan kalau analoginya wajib kasrah. Lakinnahu ya wajib kasrah, ya. Mansubnya ke situ pakai kasrah. Lakinnahu qad sumiya binahu alal fath. Namun terkadang didengar mabniyah adalah fat kama sayati bayanuhu, sebagaimana akan datang penjelasan ya dari penjelasan dari musannif nanti. Kemudian qala wa qawluhu qad bunya alal fath, yaitu la muslimata hadiratun nadaran lil asl fi bina'il murakkabati. Ini ya, yaitu ketika dia melihat ke hukum asalnya, hukum asalnya itu la rajula begitu ya kan, mabni alal fat fi bina'il murakkabat, dalam mabninya ya murakkab, wa huwa ya al-aula, bahwa al-ula lil-farq. Inilah perbedaan pertama, ya, baina harakatihi mu'raban wa harakatihi mabniyan, qalahu al-faqih. Antara harakatnya yang mu'rab dan harakatnya yang mabni. Ya, sebagaimana ini dikatakan oleh al-faqih. Ya. Kemudian wa mimma ruwiya bil wajhain, di wajah yang kalau dia ada dibaca boleh dua, ya, boleh fathah boleh kasrah. La sabiqatin wala ja'wa basilah. Ya, sabiqatin. Sabiqati apa sabiqatin ini? Harusnya sabiqati. Ya. La sabiqati. Kan begitu. Ya. La sabighatin wala ja'wa'a basilah. Ya. Basilah itu syaja'ah. Ja'wa jaish al-azim. Pasukan yang besar. Ya. Ja'wa'a jaish al-azim. Sabighat itu maknanya duru'. Ya. Dia adalah duru'. basilah, yang disifati dengan yaitu keberanian basilah. Taki al-manuna, ya, ladasti fa'i ajari. Syahidnya di sini la sabiqat. Ya, maka isim la di sini nafiyah lil jins. Sabiqat isim la nafiyah lil jins. Ini jamak munasalim. Ya. Jaza fihi wajhan di sini, ya. Ya. Yang pertama bina'ul alal kasr. Niabatan alal fath. Ya. Yang kedua bina' alal fath. La sabiqata begitu. Ya, maka bait ini datang dalam dua wajah. La sabiqati la sabiqata. Itu maknanya. La sabiqati la sabiqata. Ya. Ini maknanya tidak ada sabiqat, tidak ada ja'wa yang basilah. Ya. Taqi al-manun, yang dia menjaga manun. Lada istifai ajari, ya. Yang dia menjaga orang-orang yang lemah, ya. Di sisi istifa al-ajal. Itu bikasri ta wa fatiha. La sabiqat dan la sabiqati la sabiqata. Ya. Tidak ada sabiqat, tidak ada duru. Duru jamak dari dar'un. Ya. Ya. Duru jamak dari afwan, bukan dir'un. Ya. Bukan dar'un. Tidak ada dir'un itu apa sih? Pak, baju besi. Tidak ada perisai, tidak ada pasukan yang banyak, yang basilah, yang berani membela orang-orang yang lemah gitu. Nah, syairnya. Tapi sini di jam 10 ya. Tapi sini belum baca ya. Ya, siapa? Sunugraha. Ya. Lada istifa'i ajal. Istifa' masdar dari istaufah. Masdar dari istaufah. Istaufah, ya. Istaufah, menerima, mendapatkan ajal. Manun orang-orang yang lemah, ketika mendapatkan orang-orang yang lemah mendapatkan ajal. Ya, la sabiqatin, tidak ada lagi baju besi, perisai, wala ja'wa'ah, tidak ada lagi pasukan, basilah yang berani membela orang-orang yang lemah ketika, ya, mereka mendapatkan ajal. Ya, mungkin, ya, ketika orang-orang lemah diserbu, enggak ada yang bela. Itu mana syairnya. Tabarakallahu fikum. Wa idza taqarrarat la nahu la haula wala quwata. Sekarang kalau la-nya berulang, itu kan la-nya dua kali, ya. La haula wala quwata jaza fil nakirati al-ula al-fathu wa raf'u. Nah, boleh pada nakirah yang pertama la haula, berarti haul boleh dua, boleh fathah la haula, boleh rafa' la haulun. Boleh fathah, boleh rafa'. Beda ya istilah fathah dan nasab. Kalau nasab la haulan, tapi kalau fathah la haula. Ya, la haula. Ay barakallahu fik. Ya. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, fa in fathaha. Fa in fatahtaha, nah kalau Anda fathahkan ya, katakan haula jaza fi tsaniyah salah satu auju, maka ya isim la yang kedua ya boleh tiga ya, tiga i'rab al fathu wa nasbu wa raf'u, berarti la haula wala quwata wala quwatan wala quwatu. Nah itu ya yang kedua, ya yang kedua la haula wala quwatan wala quwatun wala quwata, ya ini yang kedua ya. Nanti dibahas sama beliau di perinciannya. Wa in rafa'tan nakirata al-ula. Nah, kalau Anda rafa'kan nakirah yang pertama, la haulun jazalaka, ini yang ketiga berarti. Ya, jazalaka fin nakirati tsaniyati wajhan. Maka boleh bagi Anda pada nakirah yang kedua, la haulun wala quwwatu wala quwwah, sekarang quwwah. Ya, dua sisi i'rab. La haulun wala quwwatun wala quwata. Nah. Yang ketiga, yang keberapa sekarang ini? Keempat. Wa in atafta ala ismillah. Nah, sekarang kalau Anda atafkan pada isim la. Ya. Wa lam tataqarrar la, dan la-nya tidak berulang, wajib fathu nakirati al-ula. Ya. Ini yang kelima ya. Maka wajib memfathahkan nakirah yang pertama. Ya. Wa jaza fi tsaniyati an-nakirah, maka berarti la haula ya boleh, kemudian boleh di nakirah yang kedua arafa la haula wala quwwatun wala quwata ya. Baik, la haula wala quwwatun wala quwata. Nah, pembahasan terakhir mengenai isim la. Baca Nugraha. Ah, ini kita bahas dulu. Ya, jikalau berulang, ai hasilu hadza, kesimpulan ini, bahwasanya la jika berulang bersama mufrad yang nakirah adalah haula wala quwata, maka boleh pada tarkibnya ini ada lima ya, lima sisi. Ya, terus takhriruhu ala anna la fil mawdi'aini amilatun amala inna wa khabaru fi kulli minhuma mahdufun wa taqdiru la hawla lana wa quwwata lana illa billah. Baik, ini yang pertama difathahkan keduanya, berarti la hawla wa la quwwata ya. Nah, ini hukum asalnya. Takhrijnya gimana ya? Takhrijnya bahwasanya la yang di kedua tempat ini beramal amal inna, berarti lahnya keduanya la nafiyah lil jinsi ya. Nah, khabarnya pada keduanya mahdhuf, takdirnya la haula la haula lana wala quwata lana, begitu ya. La haula lana wala quwata lana, la haula kainun lana wala quwata kainatan lana illa billah. Terus ya, ya yang pertama ya, jadi dimabnikan keduanya al-fath. Ya. Terus yang kedua. Nah, berarti yang pertama la haula wala quwatan. La haula wala quwatan. Ya, terus. Nah, berarti la yang pertama beramal amal inna. Terus taniyatu zaidatun lit ta'kidin nafi wa quwwatan ma'tufun ala mahalli ismi ala mahalli ismillah di anna mahallahu nasbun. Nasbun. Tapi perhatikan. Ya, la haula wala quwwatan. La yang pertama beramal amal inna. Yang kedua zaidah. Ya. Yang kedua dianggap zaidah aja karena diletakkan di antara atif dan ma'tuf. diletakkan di antara atif dan ma'atuf. Ini zaidah ada. Ya. Wa zaidah. Jadi fungsinya untuk apa nih zaidah? Litakidin nafi. Ya, hanya untuk menegaskan penafian aja. Nah, kuatan ma'atuf ala mahal ismillah. Ya. Mahal, perhatikan. La haula. Haula kan mabni alal fath. Mabni alal fath. Fi mahalli, fi mahalli apa? Nasbin. Berarti mahalnya nasab. Ya. Mahalnya nasab. Nah, kuatan ma'tub kepada mahal isimlah. Ngerti enggak? Baik. Ya. Makanya ada penyair yang mengatakan la nasaba al-yauma wala khullatan. Ya. Ini hari kiamat nih misalkan nih. La nasaba al-yauma wala khullatan. Tidak ada hubungan nasab hari ini. Tidak ada pula khullah, perpecahan. Ya, tidak ada hari ini apa namanya? Nasab, la nasaba mansub apa mabni alal fath. Wala khullatan. Nah, wala khullatan. Khullatan ini ke mana? Ma'tuf kepada mahal isim la. Karena isim la yang mabni alal fath bi mahal nasbin. Ya. Tayyib. Ya la nasab al-yawma wa la khullatan muttasa al-kharqu 'ala al-raqi 'ala al-raqi. Perpecahan benar-benar makin lebar di atas keretakan yang ada, itu kata penyair. Terus as-salisu fathul ula wa rafu tsaniyati lahu la haula wa la quwwatun. Ini dia kan. Yang pertama fathah la haula wa la quwwatun. Ah, ini sebagai apa ini? Terus tahmiduhu ala anna la al-ula amilatun amala inna wa khabaruha mahdhufun wala athaniyatu amilatun amala laisa. Wah, yang kedua berarti isim laisa. La-nya beramal amal laisa. Ah, hijaziyah ini berarti ya. Terus wa khabaruha mahdhufun aidan. Ah, ketika dibaca rafa ya, lihat ini. La ini yang ketiga ya. La tadi apa? La haula wala quwwatun. Ini mengandung tiga sisi bacaan di sini. Ya. Berarti ini quwwatun isim la yang beramal amal laisa. Wah. Ini mesti teliti ya. Ya, barakallahu fiik. Ya. Terus. Al-Wahidu Rabbuka lahu la hawlun wa la quwwatun wa takhwiduhu ala anna la fil mawdi'aini amilatun amala laisa wal khabaru mahdhufun minhuma wal khamisu. Ali, yang keempat dulu. Merafakkan keduanya. La hawlun wa la quwwatun. Ya, la hawlun wa la quwwatun. Takhrijnya gimana? Bahwasanya la di kedua ini, ya, di keduanya itu beramal amal laisa. Khabarnya mahdhuf. Haulun wala quwwatun. Nah, terus lahu la haulun wala quwwatan. Takhrijuhu ala anna al-ula amilatun amala laysa wa thaniyata amilatun amala inna wal khabaru mahdhufun minhuma. Yang kelima, merafakan yang pertama la haulun dan fathah yang kedua wala quwata. Takhrijnya gimana? Bahwa yang pertama beramal amal laysa la haulun, yang kedua beramal amal inna, khabarnya mahdhuf. Nah, terus amma in atafta ala nakirati ula biduni takrarin biduni takrarin la hawla wa quwwatan wajaba fathu nakirati al-ula wajaza fi thaniyati wajhan. Nah, ini dulu. Nah, jika ada atafkan kepada nakirah, ya, nakirah yang pertama tanpa pengulangan la, la haula wa quwwatan, tanpa ada pengulangan la, maka wajib mempatahkan nakirah yang pertama, dan yang kedua quwwatan boleh dua sisi iro. Terus al-dumma ar-rafu wa takhrijuhu ala annahu maktufun ala mahalli la masmiha li anna mahallahuma rafun bil ibtidai. Yang pertama ya, la haula wa quwwatun. Wa quwwatun enggak ada takrar la, enggak ada pengulangan la. Bahwasanya maktuf kepada isim la, kepada mahal la dan isimnya. Kan gini. Misalkan antum mengatakan la rajula fiddari. La rajula fiddari. La rajula fiddari. Perhatikan. Dia kan menasakh mubtada khobar kan? Dia menasakh mubtada khobar. Maka ketika antum katakan la rajula, ini dia awal kalimat kan? Dia ibtida. Nah, seolah-olah dia adalah mubtada. Ya, makanya dia maktub kepada mahal la dan isimnya. Karena mahaluhuma, mahal keduanya, mahal la dan isimnya adalah rofa bil ibtida. Nah, lu. Ya. Jadi isim yang kedua dirofakan karena dianggap sebagai mubtada dan la dianggap tidak beramal. La haula ya wa quwwatun illa billah. Ya. Terus an-nasu wa tahriyuhu ala annahu ma'tufun ala mahall ismi la li'annahu bi'anna mahallahu masfun. Ah, yang kedua boleh la haula wa quwwatan. Nah, la haula wa quwwatan. Kenapa takhrijnya dia maktub kepada mahal isim la. La haula mahalnya apa? Mansub. Maka kuatan maktub ya, kepada mahal isim la. Karena mahalnya nasab. Terus wa innama wajib fathul ula. Nah, boleh wajib mempatahkan yang pertama la haula. Kenapa? Antal mujawiza li ihmalihi li ihmaliha wa takraruha wa qadanta. La takraruha. Ya, berikutnya ya, kata Syekh wa inna mawajib fathul ula, yang pertama kau wajib fathah la haula enggak la haulun wa quwwatun ya. Kenapa? Karena al-mujawwiza, li'anna al-mujawwiza li'ihmaliha. Ya, karena yang membolehkan diihmalkannya adalah pengulangannya. Ya. Dan ini kan intafa, sudah enggak ada lagi, enggak ada la lagi. Kan enggak ada pengulangan la, kan enggak ada intafa, sudah enggak ada. Kan ma'tuf langsung. Ya. Jadi yang membolehkan ihmal adalah kalau ditakrar. Ini kan udah enggak ihmal lagi, ihmal. Nah, kalau ditakrar boleh dia ikmal. Ya enggak? Dia berikmal. Ya, lihat kaidahnya tuh di halaman 219 yang paling atas. Walau daqalat ala ma'rifatin aw fasala bainahum wa bainasmuha fasilun wajaba. Oh, bukan. Bukan di situ. Di mana? Di matan, di matan. Ya, di matan. Ya, di matan. Ya. Wa in atafta ala bismillah wa lam tatakarrar la wajaba fathun nakirah al-ula. Wajib. Kenapa? Karena dia mesti beramal lah. Adapun yang sudah berulang, ya maka enggak wajib beramal. Ya, enggak wajib beramal di matan itu kan? Wa idza taqarrarat la, ya. Jaza fi nakirati al-ula an-nafu wa raf'u. Arafa. Berarti bukan isim la nafiah. Ya. Berarti bukan isim la nafiah. Semuanya tuh bisa dibolak-balik. Tapi kalau la-nya enggak berulang, maka wajib beramal. Makanya kata beliau, yang memperkenankan di ihmal yaitu takrar. Wa qad intafa, kan di sini enggak ada la haula wa quwwatun, enggak ada la haula wala quwwatun, ya enggak? Wa qad intafa. Ya. Maka kalau begitu enggak ada wa fawajaba al-masiru ilal asl. Ya, kalau begitu wajib ya. Wajib membawa masir ya. Kesudahannya tadi membawa ini semua kepada hukum asal yaitu bina. Ini yang dikatakan oleh Al-Faqihi. Ya, cukup ya. Sudah 1 jam 15 menit kita kajian hampir jam 10. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.